Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sahabat yang mulia Uwaimir bin Malik Al-Khazraji yang lebih masyhur dengan panggilan Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hatinya dengan hidayatul taufiq untuk kemudian beliau memeluk agama Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajakan teman setianya yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala an. Tentu inilah bagian dari contoh seorang atau dua orang yang berteman, dua orang yang memiliki sahabat karib untuk kemudian sama-sama untuk menjalankan kebaikan, sama-sama mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan dia terjerumus ke dalam kesesatan atau bahkan terjerumus ke dalam siksa neraka. Dan kita sebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah telah menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh Abu Darda, atau salah satu berhala di antara yang dia agungkan itu. Dan kita juga sebutkan bahwa Abu Darda seorang saudagar yang kaya raya dari kalangan kabilah Khazraj yang ada di kota Madinah. Setelah beliau masuk Islam, yang sudah kita sebutkan bahwa beliau betul-betul meninggalkan kesibukannya di pasar ketika itu, ketika beliau belum masuk Islam berdagang. Bahkan sebuah ungkapan yang cukup masyhur yang beliau ucapkan adalah laqad kuntu tajiran qabla hadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu adalah seorang tajir, ya, seorang yang kaya raya sebelum saya masuk Islam. Falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina tijarati wal ibadah. Setelah kemudian saya masuk Islam, saya ingin menggabungkan antara berdagang dengan beribadah kepada Allah. Falam yastakim lima aradtu, tapi ternyata yang saya inginkan itu tidak bisa istiqomah. Artinya untuk beribadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum saya dapati. Fataraktu tijarata wa aqbaltu 'alal ibadah. Lalu kemudian aku putuskan untuk meninggalkan jual beli, meninggalkan perdaganganku dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, Abu Darda betul-betul seorang sahabat yang tawadhu, seorang sahabat yang warok. Warok itu artinya tidak terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Bahkan sampai-sampai disebutkan wa innama tarakad dunia, sampai-sampai orang mengatakan bahwa Abu Darda itu betul-betul meninggalkan dunia. Wa aradu an zinatiha wa zukhrufiha, berpaling dan meninggalkan gemerlapnya dunia dan perhiasan yang ada di dunia. Waktafa minha biluqmatin khashinatin tuqimu sulbahu. Seolah-olah dia hanya mencukupkan hariannya itu dengan beberapa suap makanan yang penting bisa menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thawbun safiqin, dan pakaian yang sederhana, yasturu jasadu, yang penting bisa menutup auratnya, menutup badan beliau. Satu kisah, suatu hari ada beberapa rombongan yang menginap di rumah Abu Darda. Faqad nazala bihi jama'atun fi lailatin shadidatil qarri qasiyatil bardi. Ya, rombongan tamu ini datang bertamu di rumah Abu Darda di musim dingin, dengan dingin yang sangat menyengat. Farsala ilaihim ta'aman sakhinan. Abu Darda kemudian menjamu mereka dengan makanan hangat. Walam yab'ats ilaihim bil luhuf, akan tetapi Abu Darda tidak bisa memberikan kepada tamunya selimut yang tebal. Ya. Hanya bisa menjamu makanan yang hangat sebagai penghangat badan karena dinginnya malam. Tapi beliau tidak bisa memberikan selimut untuk tamu-tamunya ini. Falamma hammu bin naumi ja'alu yatasyawaruna fi amri luhufi. Ketika tamu-tamu ini sudah malam dan hendak kemudian istirahat, kemudian dia ngomong, wah ini dinginnya kayak gini enggak dikasih selimut kita. Ya. Kini ini tamu dikasih makan alhamdulillah, tapi mau tidur susah ini karena sangat dingin. Faqala wahdun minhum ana adhhabu ilaihi wa ukallimuhu. Kalau gitu udah enggak apa-apalah, kita, salah satu di antara mereka mengatakan, kalau gitu saya tak memberanikan diri, saya memberanikan diri untuk ngomong kepada Abu Darda. Faqala lahu akhar da'hu fa aba wa madha hatta waqafa ala babi hujratihi. Ya. Dan akhirnya kemudian salah seorang di antara tamu itu beranjak dan menuju salah satu ruang yang tidak lain adalah kamarnya Abu Darda. Fara'ahu qad taja'a, dan telah tamu itu melihat bahwa Abu Darda sudah berbaring dan istrinya ada di sampingnya, dan mereka berdua, ya, laisa 'alaiha wa 'alaihi illa thawbun khafifun la yaqi min harrin wa la yasunu min bardin. Tamu ini kaget dan terheran bahwa pasangan suami istri ini, Abu Darda dan Ummu Darda, mereka hanya memakai pakaian yang pakaian itu tidak bisa menahan dari sengatan panas, juga tidak bisa menahan dari, ya, dinginnya malam. Faqala ar-rajulu li Abi Darda, lalu kemudian tamu ini berkata kepada Abu Darda, ma ara bitta illa kama nabitu nahnu, aina mata'ukum. Tidak aku melihat di rumahmu ini sesuatu yang bisa kemudian menenangkan kami untuk bermalam di rumahmu ini, di malam hari ini. Aina mata'ukum. Lalu tamu ini bertanya, di mana barang-barangmu, kok enggak ada? Perabotan juga enggak banyak. Selimut pun enggak kasih kita ini. Faqala, lalu kemudian Abu Darda mengatakan, lana darun hunaka nursulu ilaiha tiba'an kullama nahsulu alaihi min mata'in walau kunna istabqayna fi hadhihi dari syai'an minhu laba'athna bihi ilaikum. Abu Darda radhiyallahu ta'ala memberikan jawaban, kami punya rumah yang ada di sana, nursulu ilaiha tiba'an kullama nahsulu alaihi min mata', kami sudah mengirimkan barang-barang kami, perabotan kami di rumah kami yang ada di sana. Walau kunna istabqayna fi hadhihi dar, kalau seandainya masih ada yang tersisa dari barang-barang kami, dari perabotan kami, termasuk selimut itu di rumah ini, kalau masih ada tersisa di rumah ini, maka tentu kami akan berikan itu kepada kalian. Lalu kemudian Abu Darda mengatakan, "Thumma inna fi tariqina alladhi sanaslukuhu ila tilkad dari aqabatan ka'udan al-mukhiffu fiha khairun minal musqal." Dan ketahuilah wahai saudaraku bahwa jalan untuk menuju ke rumah yang ada di sana itu penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, dan akan melewati masa-masa yang sangat sulit. Al-mukhiffu fiha khairun minal musqil. Orang yang datang ke rumah yang ada di sana dalam kondisi tidak memiliki beban dunia itu lebih baik baginya daripada dia memiliki barang yang masih banyak ini. Faradna an natakhaffafa min athqalina 'allana najtazu. Maka saya dan istri saya, keluarga kami ingin untuk meringankan beban itu agar kami bisa selamat dan sampai kepada tujuan di rumah kami yang ada di sana. Tsumma qala lirajul, lalu kemudian Abu Darda berkata kepada tamu ini, "Afahimta?" Kamu sudah paham? Maka tamu ini mengatakan, "Na'am fahimtu wa juzita khairan." Ya, saya paham dan terima kasih banyak, ya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Apa maksudnya jemaah sekalian, Bapak Ibu yang subhanahu wa taala? Rumah yang di sana itu yang di mana kira-kira? Di Jalan Kaliurang atau yang di Purwasari? Rumah yang di sana dimaksudkan adalah surga, surganya Allah subhanahu wa taala. Saking zuhudnya, saking waroknya Abu Darda radhiyallahu taala an itu betul-betul beliau menginfakkan semua harta yang beliau miliki. Bahkan sampai perabotan pun dihadiahkan kepada orang lain. Dan yang tersisa hanya pakaian yang beliau pakai, istri yang juga yang dipakai. Kalau musim dingin tidak layak untuk kemudian memberikan kehangatan. Kalau musim panas bisa menyengat badan itu. Bahkan tamunya pun tidak diberi apa-apa untuk kemudian bisa menikmati malamnya dengan selimut yang hangat. Abu Darda menasihati tamunya itu karena perjalanan untuk menuju ke rumah sana itu banyak tantangan, banyak yang kemudian harus dikorbankan. Dan ingin, salah satunya adalah meringankan beban dengan banyaknya barang yang ada di rumah yang tidak kepake itu, saya sudah kirimkan ke rumah saya yang ada di sana agar saya selamat untuk sampai ke rumah yang penuh dengan aral dan rintangan di jalan itu. Maka tamu ini pun faham dan tidak minta lagi. Ya, ya sudahlah kalau gitu, enggak ada semut. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini bentuk dari kehidupan Abu Darda setelah beliau masuk Islam. Dan singkat cerita jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar bin Khattab menginginkan Abu Darda, memilih Abu Darda untuk menjadi gubernur yang ada di Syam. Memilih Abu Darda. Fa'aba, akan tetapi Abu Darda radhiyallahu ta'ala menolak, enggak mau dikasih jabatan. Fa'asarra alaihi faqala Abu Darda, dan betul-betul menolak, enggak mau, pokoknya enggak mau. Emoh, begitu bahasa Jawanya. Emoh. Benar, ini luar biasa ini. Cek 40 miliar nih. Gimana? Enggak. Pokoknya enggak mau. Tapi tentu bukan 40 miliar ya, Pak. Baru ditawari, belum dikasih apa-apa, enggak mau Abu Darda. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Idza radhita minni an adhhaba ilaihim liu'allimahum kitab rabbihim wa sunnata nabiyhim wa usalli bihim dhahabtu." Wahai Amirul Mukminin, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau engkau ridho, kalau engkau menginginkan saya pergi ke negeri itu, tapi saya pergi ke sana untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka, dan saya juga mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka, dan saya mengimami mereka untuk sholat, maka saya akan berangkat. Tapi kalau engkau berikan jabatan kepadaku, mohon maaf. Jadi Abu Darda radhiyallahu taala an mau dikirim tapi menjadi imam salat, menjadi dai mengajarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradhiya minhu Umar bidzalik. Dan Umar bin Khattab pun mau ridha. Lalu kemudian Abu Darda pun kemudian berangkat ke Damaskus, ya, yang sekarang menjadi ibu kota Syria. Falamma balagha wajada an-nasa qad uli'u bit-tarafi wa nghamasu fin-na'imi fahalahu dhalika wad'a an-nasa ila al-masjid. Tapi jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, begitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala, tentu masih di zaman Khalifah Umar bin Khattab, begitu sesampainya beliau di Damaskus, ternyata melihat kaum muslimin mereka terlena dengan kehidupan dunia, ya, banyak di antara mereka yang berfoya-foya, ya, wan ghamasu fin na'imi, ya, berfoya-foya dengan kehidupan mereka. Fahalahu dzalika, maka hal itu membuat Abu Darda, ya, apa namanya, merasa iba, dan kemudian da'an nasa ilal masjid, lalu kemudian beliau mengundang kaum muslimin untuk datang ke masjid. Fastama'u alaihi fa waqafa fihim wa qol. Setelah kemudian kaum muslimin berkumpul di masjid itu, lalu kemudian Abu Darda menasihati mereka dengan mengatakan, ya ahla Dimashq, antumul ikhwanu fid din wal jiranu fid dar wal ansaru alal a'da. Wahai kaum muslimin, wahai penduduk Damaskus, kalian adalah saudara saya seagama. Wal jiranu fid dar, kalian juga tetangga saya. Wal ansarul alal a'da, dan kalian juga penolong-penolong saya ketika kita bertemu dengan musuh. Ya ahla Dimashq, malladhi yamna'ukum min mawaddati wal istijabati linasihati wa ana la abtaghi minkum syai'a. Wahai penduduk Damaskus, apa yang menghalangi kalian untuk mencintaiku dan menerima nasihatku, sedangkan saya tidak mengharapkan sedikit pun balasan dari kalian. Fa nasihati lakum wa mu'nati ala ghairikum. Nasihat ini saya berikan kepada kalian, adapun urusan rezeki, urusan harta, saya akan mencari dari tempat yang lain dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Darda radhiyallahu taala an, ya, mengajak mereka dengan seruan iman dulu. Kita adalah saudara seiman. Kemudian mengajak, kita ini bertetangga, saya juga tetangga kalian. Kita juga sama-sama punya musuh yang sama. Ya. Kenapa kalian menolak nasihat saya? Padahal saya tidak meminta kepada kalian sedikit pun balasan. Ya. Kemudian Abu Darda melanjutkan nasihatnya. Mali ara ulama'akum yadhhabun. Saya tidak melihat di kota ini, di kota Damaskus ini, para ulama-ulama kalian sudah meninggal dunia. Banyak di antara alim, di antara ulama, yang mereka sudah mendahului kita. Wajuhalukum la yata'allamun. Dan saya melihat orang-orang yang bodoh di antara kalian tidak mau belajar Islam. Wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffala lakum bihi Allahu azza wa jalla wa taraktum ma umirtum bihi. Dan saya melihat dalam kehidupan kalian, kalian telah berpaling dari kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian, dan kalian tinggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya. Mali ara tajma'una ma la ta'kulun. Yang membuat saya sedih, ya, membuat saya semakin sedih melihat kondisi kalian. Para ulama yang sudah enggak ada. Maka ini penting jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, pentingnya seorang ulama yang akan menasihati kita, mengingatkan kita kepada akhirat, menuntun kita kepada tuntunan yang benar, maka kita butuh ulama. Dan di antara tanda akhir zaman juga, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan mencabut nyawa-nyawa para ulama. Maka ini ya menjadi kebutuhan kita dengan hadirnya para ulama itu. Karena kalau ulama itu sudah pada wafat, meninggal dunia, maka yang tinggal siapa yang mau mengajarkan kalau tidak ada orang yang berilmu? Yang lebih parah, kata Abu Darda, kalian penduduk Damaskus yang bodoh, yang tidak berilmu, kalian tidak mau belajar, lebih parah lagi. Ya. Kalau begitu akhirnya yang terjadi adalah mereka meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena akhirnya enggak tahu, bodoh. Lebih parah lagi dan sangat menyedihkan, kata Abu Darda, mali arakum tajma'una ma la ta'kulun. Saya sedih karena apa? Melihat kalian itu mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan apapun yang kalian kumpulkan yang tidak kalian makan. Berhamburan-hamburan dengan makanan, minuman, tetapi kalian tidak makan semua itu. Lebih lagi dari itu, watabnuna ma la taskunun, dan kalian berlomba-lomba membangun rumah yang tidak kalian tempati. Ya, kita punya satu rumah, 5 kamar, satu malam berapa yang kita tempati dalam satu malam? 5-5 sambil tidur, mustahil. 5 kamar cuma satu yang dipakai. Lebih-lebih ini, kata Abu Darda, punya rumah lebih dari satu yang enggak kalian tempati. Ya. Watu amiluna ma la tablughun, dan kalian berangan-angan yang angan-angan tidak akan kalian gapai. Laqad jama'atil aqwamu allati qablakum wa ammalat. Ingat wahai saudaraku, ingat wahai penduduk Damaskus, telah datang berita umat-umat terdahulu yang kemudian mereka telah diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama huwa illa qalilun hatta asbaha jam'uhum bura. Dan itu tidak sedikit sampai kemudian semua yang mereka kumpulkan itu, makanan, harta yang mereka kumpulkan yang mereka tidak gunakan itu, bangunan rumah yang mereka tidak tinggali itu, akhirnya menjadi ya jam'an bura. Yang mereka kumpulan itu hanya kemudian sia-sia saja, hancur, dan kemudian mereka sesali. Wa amaluhum ghururo, ya, dan angan-angan mereka, angan-angan yang menipu mereka sendiri. Wa buyutuhum kuburo, dan akhirnya rumah-rumah mereka menjadi kuburan-kuburan mereka sendiri. Ya. Maka kemudian Abu Darda radhiyallahu taala an mengatakan, hadhihi adun, ingat wahai saudaraku, kisah kaum Ad. Ya ahla Dimash, wahai penduduk Damaskus, ingat kalian dengan kisah kaum Ad. Qad mala'atil ardha malan wa walada. Negeri Ad, kaum Ad dipenuhi, Allah limpahkan kepada mereka harta dan keturunan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kalian melihat ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum 'Ad? Ya. Iram dzatil 'imad, di negeri Iram yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang sangat megah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah terbangun sebelumnya di muka bumi ini seperti bangunan yang mereka miliki itu. Ya. Dan kaum 'Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud, ya. kaumnya Nabi Hud dan Ad, Iram itu masih keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di surat Al-Haqqah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Adapun kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan ingat ketika kaum 'Ad itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat dingin lagi menghancur dan meluluh lantakkan. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Allah kirim angin itu selama 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin, 7 malam 8 hari. Husuman, dan itu terus menerus angin itu datang. Fataral qauma fiha sur'a, dan kaum 'Ad itu kemudian mereka hancur. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ibarat mereka sangat lemah, ibarat pohon kurma yang kosong yang rapuh, begitu kena angin langsung hancur luluh. Fahal tarolahum min baqiyah, apakah kalian melihat ada sisa dari kaum 'Ad? Tidak ada yang tersisa. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah. Fama yashtari, lalu kemudian Abu Darda mengatakan, fama yashtari minni tarikata 'adin al-yawma bidirhamain. Lalu siapa mau, siapa yang sekarang taruhan, siapa yang mau membeli, siapa yang mau membeli peninggalan kaum 'Ad itu dengan 2 dirham saja? Artinya apa jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah? Abu Darda mengingatkan penduduk Damaskus, lihat ketika engkau sibuk dengan duniamu, membangun bermegah-megahan itu, lupa dengan kewajiban Allah, ingat kaum 'Ad telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab angin, dan dihancurkan. Fahal tarolahum min baqiyah, yang enggak ada yang tersisa sedikit pun. Siapa yang mau beli 2 dirham saja? Maka apa jamaah sekalian, faja'alan nasu yabkuna hatta sumi'a nasijuhum min kharijil masjid. Ketika mendengar nasihat Abu Darda ini, tidak ada yang berani membeli apa yang ditinggalkan oleh kaum 'Ad, yang ada hanyalah tangisan penduduk Damaskus pada hari itu, sampai tangisan itu terdengar dari keluar, dari luar masjid. Saking mereka kemudian sadar bahwa mereka lalai dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ini adalah nasihat Abu Darda radhiyallahu taala anhum yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Masih di zaman sahabat. Abu Darda juga sahabat, tidak jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Tentu kalau kisah ini kemudian kita bawa di hari ini, lebih parah, lebih mengerikan, dan semakin bahkan orang lancang di hari ini dengan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai karena kelalaian kita kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya seperti yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad. Yang jamaah sekalian, kaum 'Ad itu secara fisik mereka lebih kuat, dan gunung-gunung mereka pahat untuk menjadi rumah. Fisik yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga Allah berikan fisik yang sangat besar, dan mereka kaum 'Ad ini jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 1000 tahun, jarak yang tidak terlalu jauh ya. Antara Nabi Nuh dengan Hud ya, atau Iram yang menjadi keturunan, itu juga kurang dari 1000 tahun ya. Tentu waktu 1000 tahun itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan 60 hasta, kurang lebih 27 meter tingginya. Tentu Nabi Nuh tidak jauh fisik dari Nabi Adam karena jaraknya cuma 1000. Kaum 'Ad juga tidak jauh dari Nabi Nuh. Kalau kita dengan Nabi Nuh, jaraknya sudah terlalu jauh. Dan fisik kita lebih kecil dibanding fisik yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu ya. Itu pun bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk kemudian menghancurkan mereka karena mereka lalai dan mereka tidak mau taat kepada seruan Nabi Hud alaihi salam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu dengan nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu taala an, dan nasihat itu betul-betul masuk ke lubuk hati mereka dan mereka sadar. Wa mundu dzalikal yaumi taufiq Abu Darda ya ummu majalisan nasi fi Dimash. Maka sejak itu kemudian Abu Darda menjadi ulamanya para penduduk Damaskus. Wa yatubu bi aswakin fayujibu sa'il. Ketika beliau pergi kemanapun, pergi ke pasar, berjalan keluar masjid dan lain sebagainya, banyak orang yang kemudian bertanya tentang masalah agama. Fayu'allimul jahil, Abu Darda mengajari kepada orang-orang yang bodoh itu. Wayunabbihu al-ghafil, beliau mengingatkan orang-orang yang lalai. Mukhtaniman kulla fursatin mustafidan min kulli munasabatin, setiap waktu, setiap kesempatan beliau gunakan untuk kemudian menasihati kaum muslimin, menyadarkan mereka akan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah sekalian, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat-nasihat yang diberikan Abu Darda kepada penduduk Damaskus pada waktu itu, ketika Abu Darda melewati rombongan, gerombolan orang-orang yang sedang berkumpul dan mereka waktu itu sedang menghabisi seseorang. Artinya menghabisi itu apa? Dipukul sampai babak belur begitu. Abu Darda lewat kemudian mengatakan, mal khobar, apa yang terjadi? Ada apa ini? Ada apa ini? Qalu, orang-orang itu mengatakan, rajulun waqa'a fi dzambin kabir. Wahai Abu Darda, orang ini telah melakukan dosa besar. Ya ibarat kita maling ketemu di antem gitu. Habisi oleh kita. Ara'aitum law waqa'a fi bi'rin afalam takunu tastakhrijunahu minhu. Wahai saudaraku, apa pendapat kalian kalau ada orang yang sudah di pinggir sumur, sebentar lagi dia akan jatuh ke dalam sumur itu, apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian akan menyelamatkan saudaramu itu untuk menarik kembali agar tidak terjatuh ke dalam sumur itu? Qalu bala, pasti wahai Abu Darda. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, la tasubbuhu wa la tadribuhu wa innama idhuhu wa basyiruhu. Jangan kalian mencela dia, jangan kalian memukuli dia, tapi nasihatilah dia dan kasih tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya enggak apa-apa kan, yang penting babak belur nasihat nanti kan. Enggak juga ya. Dan ini adalah adab tentu jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan dihabisi dulu baru dinasihati, enggak. Nasihati dulu. Ya, kalau enggak ya nasihati terus gitu ya, jangan dihabisi. Enggak ada kemudian kita memukul itu. Ya. Rahmadullahalladzi afaku minal wuqu'i fi dzanbin. Dan memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kemudian memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian juga selamat dari melakukan dosa itu, dan kalian bersyukur kalian karena kalian tidak terjerumus kepada dosa yang dia lakukan. Ingat ya. Jadi kalau ada orang salah dalam, dan ini bagian juga syariat dalam agama kita, tidak boleh langsung main pukul ya. Jangan-jangan orang itu melakukan karena bodoh, jangan-jangan orang itu melakukan karena ikut-ikutan, jangan-jangan orang itu memang melakukan karena terpaksa. Semua beda urusannya. Atau memang dia otaknya, ini juga beda lagi nanti hukumnya. Apalagi itu kebenaran, maka tidak boleh juga kemudian bermain semaunya sendiri. Semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Itu pasti, jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Ya. Mungkin di dunia pongah gitu ya, sombong, merasa punya jabatan, punya kemampuan. Tapi lihat ya, Allah Subhanahu wa taala sangat, jangan cuma satu orang. Kaum 'Ad aja dihancurin. Apalagi cuma satu orang, cuma dua orang, apalagi kemudian jelas mereka bukan orang-orang yang soleh. Ya. Qalu afala nubghidhu? Kemudian orang-orang mengatakan, "Wahai Abu Darda, apa enggak boleh kemudian kita membenci orang ini? Kan dia sudah melakukan dosa besar." Dalam riwayat ini disebutkan apakah dia berzina, apakah dia minum khamr, apakah dia mencuri, karena itu semua termasuk dosa besar. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Innama ubghidhu fi'lahu fa idza tarakahu fa huwa akhi." Ya, kita benci kepadanya karena perbuatannya. Kalau dia meninggalkan perbuatan itu, maka dia saudaraku. Jadi kita boleh benci, tetapi bukan benci kepada orangnya, tapi kepada perbuatannya. Maka kemudian perlu dinasihati terlebih dahulu, dan itulah yang dilakukan Abu Darda. Dan setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Darda itu, kemudian orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya gimana, tobatnya sudah tadi habis, sudah bonyok dulu. Tapi tentu ini juga nasihat ya, Abu Darda kepada siapapun ya, untuk kemudian ketika mengingatkan sebuah kebaikan, maka nasihatlah dengan cara yang baik. Ingkari perbuatannya, bukan orangnya. Maka tidak bisa benci kepada orangnya, tidak bisa itu. Tapi kalau kemudian orang itu melakukan kesalahan, maka kita benci kepada perbuatannya. Ya. Tapi orangnya mungkin karena tidak tahu, mungkin karena bodoh, mungkin karena terpaksa, mungkin karena diancam, macam-macam, barulah kemudian ya dinasihati dengan cara yang baik. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, masih banyak di antara nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu taala an, dan juga akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana masih di zuhud dan waroknya Abu Darda radhiyallahu taala an, untuk kemudian beliau fokus beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebaikan sebagai bekal untuk nanti menggapai surga dan kekal abadi. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kami mohon izin karena insyaallah kalau Allah mengizinkan di pas pekan yang akan datang, kami akan derek ke jamaah gitu ya, akan mengantarkan jamaah umrah, sehingga mungkin di pertemuan yang akan datang kami mohon izin terlebih dahulu. Hadanallahu wa iyyakum jami'an, jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.